Wa anta hale utawi sira iku lam tukhrik. Ora gelem nulayani sapa sira min nafsi kasating awak sira dhewe. Ora nulayani al-hawa ida ing kira-kira pengadatane. Bagaimana kamu bisa mendapatkan khariqul adah kalau kamu sendiri tidak mau melakukan khariqul adah bagi dirimu? Nek kebiasaan-kebiasaan nafsumu iku rambok sulayani, kepingin ngene mbok turuti, kepingin ngene mbok turuti, dapat terus kowe kepingin oleh khariqul adah. Ya, ora pantas ngoten lho. Dene pangkat menyen pangkat lesu mangan, roak lumbur ora gelem lempet. Ya, piye kok ya. Sing nganu ya gane sing aneh to. Lek nafsumu wis aneh-anehi. Lesu nafsumu wis gak njaluk mangan. Ngelak nafsumu wis gak njaluk ngombe. Ngantuk nafsumu wis iso. Bedah kuwi ora pengen turu. Lah engko upama ketekan lakon sing ora umum, kuwi ya pantes wong pancen nafsumu wis ora umum. Ngene. Lah nek ora ngono ya kaya gatok. Lek latihanmu latihan biasa-biasa saja, maka kemampuanmu juga kemampuan yang biasa-biasa saja. Lah kalau latihanmu sudah luar biasa, maka hasil kemampuanmu pun bisa luar biasa. Ngoten to ya. Dene oleh latihan mlayu kuwi padha-padha karo sing wong-wong biasa ngono kuwi. Ya bantere mlayu kuwi ya padha ae lha nek. Kepengin sing mlayu muga padha mbek wong ya latihanmu mlayu ngungguli wong-wong. Nek nafsumu kuwi lakone lakon biasa, maka posisi kebiasaanmu itu yang akan mendapatkan, yang akan kamu dapatkan. Nah, tapi kalau latihan nafsumu sudah di luar biasa, orang umum, maka hasilnya bisa mendapatkan ketidakumuman itu. Lagi biasa nih, kan? Dulu maksudnya apa? Nek kowe nemu anak uang ini, khariqul adah. Jane butuh itu nih khariqul adah, biasa. Artinya biasa itu sunnatullah itu tetap berjalan. Lagi kan, lek uang ni ku manggon ini telas-telas. Terus awak telas ni tak biasa dah. Nah ketepaan umum uang manggon ini garing-garing. Terus dia manggon ini telas-telas diwi. Nah ni ku terus jadi gak umum ya. Tapi ndi-ndi wong manggon ning teles-teles dadi teles iku biasa. Ndi-ndi wong manggon ning garing-garing ora teles ngono iku ya biasa. Lah sing repot iki karepmu kowe manggone pangkale panggonan garing ning njaluk teles lah kuwi sing ora pas ta. Ngerti nggih? Nek kowe kepengin ora umum wong, kabeh garing kowe teles dhewe, ya semelok umum. Ya jeguro ning nggon teles-teles. Lah ngene to, kancamu garing mergo ngiyup, kowe aja ngiyup, udan-udan kok lak teles dhewe. Lah nek wis teles ngono dadi gak umum. Lah ngoten lah sing repot niku, kowe mau udan-udan tapi kepengin teles. Lah niku ya ora cocok karo hukum sunnatullah jare walan tajida di sunnatillah tabdila. Seliramu orang bakal nemokno sunai Gusti Allah ku pengganti. Banyak Allah ya, pun kadung janji lah buat bakal ganti kebiasaan. Kebiasaan peparing ini. Khurqul awa'id utawi bedah pengadatan. Wong Jawa ngarani ngameh-ngamehi. Kharqul awa'id utawi bedah kebiasaan. Contohnya bingkisafi alamil kudroti kelawan kebukae ngalam kudroh. Bisa sampean sampai iso ndelok rahasiane takdir. biasanya uang itu mesti ngerti. Sing arep teko iku apa, mboten niku mesti ngerti. Lha iki kok ngerti kan mboten umum to. Iku jenenge bedah kebiasaan. Iku layu kromu, iku layu krimu. Ora bakal maringaken karomah. Sapa al-haqqu Gusti Allah taala bihi kelawan qurtul adah mau. Ilaman kejaba ing wong. Koroko kang wis gelem bedah nulayani sapa man nulayani utawa bedah awaida nafsihi ing kebiasaan-kebiasaan nafsu man. Nggih, mesti wae to nggih. Lek bocah cilik kebiasaan dolanan. Ya iso teh namung dolanan. Tapi lek bocah cilik kancane dodolanan kok ndeke sekolah. Lah kan secara umum to nggih. Kancane dodolanan ndeke sekolah. Lah, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Sekolah itu tidak diberi penghargaan dolanan. Wajar toh begitu? Sangat wajar. Sangat wajar. Jadi dia anak bocah pinter ngaji anu-anu nggih wajar wong pengen yo kancane dodolanan nek ngaji dhewe. Wong kok anak-anak ngono kabeh ora ngerti nek ngerti dhewe. Liyane duh. Apa? Urung ngerti lah arep anak ngene-ngene nek kurang dhisik. Kebuka kudhoe. Ya wajar wong kancane do turu ndek tangi dhewe. Kira mboten kebiasaan to niku. Jam 1 jam 2 bengi kancane do turu ndek salat dhewe. Kancane do turu nglengger ndek maca istighfar munajat. Bebisik karo Gusti Allah. Lah upama karo Allah terus dikai kabar ya pantes to. Gila nggih. Jadi niku jane mboten sesuatu sing aneh dadine. Maksudnya aneh niku kharikul adhae adah nggawe wong umum tapi sakjane bagi sunnatullah wonten niku biasa. Nggih, biasa. Wong apa meneh kok menungso. Wong meneh menungso. Watu niku lho, kancane bentuke bunder-bunder, ndeke kok aneh dhewe bunder tengahe bolong kaya ali-ali ngono. Ngono iku kadang-kadang iso dipeteng mbek wong-wong. Ya ngono iki jimat iki. Patu aneh kan iki. Ya niku saiki. Gedang kabeh siji-siji, lha iki ndek kene gedang kok loro gancet. Lha ngono iku nggih, sak-sak kena dipeteng. Tunggu. Tombo. Sak-sak enten lho, ya tiyang sing padus tombo liwat ngono iki. Anu iki, anu lek makmuri bentang waras. Kalau nak kejang rosos yang gancet, aku kore ni tak subuh elemen ni tu. Jadi kejang gancet ni harus. Kalau anak anak apa suruh temu rosel, elemen ni bungsa sing aneh-aneh kat sini dah kan? Kalau sampai lakon ini semua umum-umum, tapi jadu ini sing aneh yo. Rasa cocok ni dah kan? Yang pasar ini sama ni pasar dunia. Tapi karpe kepengen oleh barang dagangan akhirat yo ora nemu. Ya siapa tujo Brambang bawa kok ning pasar sapi yo yo. Gak nemu. Ini pasar sapi paling-paling petuk bantek gitu. Lah sing pengen bangsane trasi ya ning pasar pracangan. Iku. Jadi termasuk sunnah Gusti Allah mulyane maringi karomah rupa kebukae kudrah rupa menapa lah sing nulayani adat niku diparingno teng kene wong sing pancen ya gelem nulayani adate nafsune. Adate nafsune nek jam 2 bengi njaluk turu ndeke ora turu. Adate nafsune niku lek awan kuwi nek njaluk mangan ndeke gak mangan. Wajar akhirnya dia muka umum ke ruang-ruang. Wafanialan bisa sirna bisa lebur sopaman leburan irodat dihi saking irodaiman wa khudzuhi lan kepentingan-kepentingane mah. Lek dhewe wis ora duwe kepentingan, dhewe wis ora duwe irodah, maka oleh Allah langsung diselai irodahe Allah. Nggih nuwun sewu, jenengan nek ngertos bocah kok isih melek pengen mbakno napa sing barang sing penting malah harus di dolanan itu kepentingane cah cilik niku lak dolanan itu enek barang penting arep di dolanan lho wong iki ora dolanan iki tenanan lak di dolanan padha umpamane ibu-ibu contohnya gadah mixer niku alat sing kanggo nyampur glepung niku lho Pak. Jadi dianggap kitiran di cah cilik. Nggih mesti ana kepentingan. Cah cilik nyekel mixer niku ana kepentingan, sing kepentingane kanggo kepentingane cah cilik. Mboten mungkin cah cilik niku mungkin tersamaan pasrai. Nggih, sampean pasrai terus wis ngono mixere nggo dolanan malah mboten ngono. Tapi lek wis iso nggunakne mixer niku gak umum kaya cah cilik. Wis gak umum. Wong sing cilik kok pinter nggunakne mixer. Wis gak nganggo dolanan, dhek wis ora melek dolanan. Ning wis ngerti carane ngresiki mixer, carane ngasai nyisai mixer niku au. Lah niku mengke nggih. Karena kabeh dolanan dhek malah diceluk dhewe. Iki, Nduk. Isahana lho. Lah bagi adike penak men ya Mbak Yuwi. Ngono oleh digudulanan, dikira digudulanan. Mboten. Pancen nggih mboten niku wong niku lek isih karep lan isih duwe kepentingan, iku biasanya malah ngerusak. Nggih ngono to nggih. Sampeyan isih duwe karep duwe kepentingan. Senajan sing nandur sampean-sampean dhewe ibaratnya glugu niku sing nandur sampean. Tapi sampean duwe kepentingan lek sampean ketok. Saman ketok, saman peceli, mergarap tunggu kayu. Ya kan? Tapi lek saman wis gak duwe kepentingan. Lan ismane ora melek apa-apa terhadap kayu niku. Lah justru malah awet kayu sampean ora rusak-rusak. Dene iku pun hukum sunnatullah. Hukum sunnatullah wae niku. Paman moko tahe sapa wong iku lam yasil durung tumeka sapa man durung tumeka ila hadhil maqamat maring iki pira-pira maqam pira-pira posisi napa posisi mampu nulayani kebiasaan nafsune nomor loro posisi lebur dari kehendaknya lan lebur dari kepentingan-kepentingan dirinya. Selama belum nyampe ke sana lam yutma mongko ora kena diharap-harap sopoman, ora kena diharap-harap pihak yang dalam napa kharqul awaid, pihak yang dalam karomah, pihak yang dalam karomah. Wa indu haro dia senajan bisa jadi karena saking apa nggih saking ngongsone ati karena saking kuwate lamunan niku sok-sok nggih saged terjadi kharqul awaid mboten niku saged terjadi wa in tuharo senajan bisa pertero lahu kedhiman lam yasil padahal dhek yo ngawur jane. Tapi kok iso ya? Napa oleh kharikul adah, oleh keanehan-keanehan. Niku dereng mesti. Mergo niku bisa terjadi itu pengelulusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wa in dhahara sanajan pertela lah kejuman apa mabarang. Suratu kang utawi gambare ma lahu kejuman apa sing pertela ma barang suratu kang utawi gambare ma iku suratul karomah iki gambare karomah. Dan Dhewe iki seneng ngumbar nafsune. Dhewe iki seneng dhisikno kepentingan-kepentingane. Dhewe urung iso ngempet irodae, malah ngumbar irodah sak pol-pole. Nanging kok iki iso ya? Muncul karomahe. Lho aja kesusu seneng dhisik. Dadet. Bisa jadi itu pengluru. Mula payambaki. Lah enek wong rumangsa durung iso ngempet nafsune. Enek wong urung rumangsa iso ngempet irodah karepe lan urung iso ngempet kepentingan-kepentingan dirine kok oleh karomah. Ngerti nggih? Oleh perkara-perkara aneh-aneh sing bentuke kaya karomah payambaki mongko sayogja. Lah kok duwe man. Apa sing sayogja an yukofa? Engin to dikuatiraken sapa man? Indah zalika sakinalikane mengkono-mengkono oleh karomah nguatirno minal istidroji saking pengelulu wal makriran rekodayani Allah. Jangan kesusu bunga dulu, bisa jadi itu hanya pengelulu. Pengelulu mulkos lubang nganus wis. Tapi justru ketika diberikan itu dia tidak semakin memposisikan diri sebagai hamba Allah, tapi mesti dia akan menggunakan karomah itu tadi untuk ngumbar hawa nafsune. Nek cara pewayangane dosa dosa muka. Semakin banyak kesaktian, semakin komplit kemampuane, ora kok semakin netepi tata kramane kawula ning malah gak perlu ning rusak tataran kehidupan. Gitu? Yo yo aneh saja ini. Kok iso lho nek dong mau weteng niku aneh kan. Nah, niku istidraj ngoten lho nggih, niku pengelulu. Karena dengan begitu dia semakin jauh dari Allah. Mereka lupa dia muni sing iso ngelebono ke mana aku. Jadi langsung ada tadi, langsung ada. Posisi kehambaannya semakin jauh. Haitsula yuhibbu. Sekirane ora demen sapa man. Zalika ing mengkono-mengkono. Napa? Pertelane, pertelane gambar karomah wau. Dan mungkin dilulu oleh Gusti Allah tegese dilulu ini ya diwehi keanehane diwehi tapi dia tidak mendapatkan mahabbah dan dia tidak senang pada akibatnya itu sendiri. Mergo napa karomah niku mungkin mboten kok nambahi apike dhek ning karomah niku malah nambahi eleke nambahi ketersatane. Walayat lubu lan ora nyupre sapa man ing ma. Ma sing dimaksud ma niku keanehan-keanehan. Fain ahabba. Moko lamun fain ahabba moko lamun. Oh, mboten ngoten karepe nggih, Pak. Niku hubungane sik kalih payambangi wau. Dadi tiyang sing mboten mboten sampai tingkat cara latihan nafsune dereng sampai bedah nafsune dhewe riyadhoe durung sampai ngempet nafsune dhewe kok diparingi kemuliaan karomah sing aneh-aneh ngoten iku maka seharusnya dia khawatir. Dan khawatir kalau itu terjadi karena pengelulu lan rekod doyane Allah di mana mestinya dia jangan menyukai itu. Itu layu ribu juga. Mestinya jangan menyukai hal itu dan kalau perlu jangan meminta hal itu. Fa inna habbahu. Kalau sampai dia demen padahal nyata-nyata dia isik duwe kepentingan. Nek sampai dia demen padahal nyata-nyata dia urung riadoh ngempet nafsune. Ngoten, fa inna habbahu mongko lamun demen sapa man hu ing napa karomah atau mawon lah masuratuhu suratal karomah iku fahuwa mongko utawi man mongko utawi oleh demen iku mang iku dalilun dadi tandha jadi dalil ala baqaihi ing atase tetep man, tetep ma'a iradatihi sertane iradae man wa hududihi lan kepentingane man wa adatihi lan kebiasaane man. Fakaifa mongko kaya apa tukroku disulayani apa lawak iki pira-pira kebiasaan liman kedue wong hadi kang utawi iki seneng nuruti irodah, seneng nuruti kepentingan diri iku sifat udati sifat iman ala sabil karomati ing atase dalan karomah wa hal hadza lan ora ana utawi iki-iki ora ana iku illa muhalun kejaba mesti muhal layas takini kang ora bisa jejeg sapa man. Jadi mboten cara gampangane barang sing mboten mungkin. Lek enek wong jelas-jelas nafsune isih gedhe. Enek wong sing jelas-jelas napa ketundukane Gusti Allah mboten enten. Senengane nuruti karep orang gunakne kersane Gusti Allah. Kok diparingi karomah kaya ngono? Ngoten lho nggih. Kok terus keanehan-keanehan itu menapa penghargaan saka Allah itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu lebih dekat kepada istidraj pengelulu. Wa hal hadza napa qala dawu sapa Syekh Abu Thalib. Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa jami'ul anwar. Dawa Syekh Abu Thalib Al-Makki. Wa jami'ul anwari utai sekabiani piro-piro cahaya. Nur. Minal guyubi saking piro-piro kegaiban. Maksud nur niku mungkin rupa ilmu. Mungkin rupa rahasia. Mungkin rupa niku wau kebukae takdir. Niku nur sedaya. Alati kang waro al hujubi kang ana ing burine aling-aling. Aling-aling kenyataan iki niku lak enten sing dialing-alingi terus mboten nyata, ngoten lho nggih. Nah, ketika ada orang bisa mencapai sesuatu yang dibalik kenyataan. Wal astari lan tegese pira-pira satir iku layan haru ora bakal pertelo alaya ing atase anwar mang sapa ilamat pun kejaba wong sing diindak jiwang sulimale wa jami'ul anwari utawi sekabiyane anwar anwar niku nek dimaknani liya al ma'ani niku potensi-potensi positif niku anwar. Wa jamul anwari utawi sekabehane pira-pira potensi positif. Bahasa nek sak iki. Maani pira-pira makna cahya minal guyubi saking kegaiban. Alati kang waro al hujubi kang ana ing burine hijab burine aling-aling. Maksud ing burine aling-aling piye to? Barang wae kuwi lak dialing-alingi karep Allah. Wong mboten ngerti kabeh. Dan wal asaran burine satir, burine selambu. Iku layan haru ora bakal pertelo alaiha ingatasi anwar mani soko ilamat lupun kejobo wong sing dindang wong niku bisane roh barang goib niku krono wong niku ditimbali Allah dijujurne ora kok wonge sing ayak-ayak moro maksudnya ngoten sampean kok sampe ngerti rahasiane omahe tangga sampean ngerti juru kamare piye ngerti mbok niku sakjane ditutupi karo sing di omah kok sampean sampe ero niku mergo sampean diundang iki sing pancen dijujuwi karo sing di omah lha terus sak niki wong sing dijujuwi niku sinten wong sing diceluk niku sinten wal matlub utahe wong sing ditimbali iku layakmu ora ana sapa matlub ora ana iku ilamah juga kejaba wong kan dihijab. Dan begitu dihijab itu dipisah sangka kancane, gitu lho. Ya lho. Lene, masa sampean nang dibutuhno barang rahasia terus kancamu jak rene kabeh ben rosisan nggih mboten to nggih. Mesti aja-aja kancamu rene. Mesti dhewean majub mak. Terpisah dari yang lain. Malah-malah wa utawi matlub an nafsihi saking awak dhewe ne matlub iku maslubun wis dijedel. Malah kalau sampai nafsunya sendiri pun enggak boleh ikut-ikut. Ora terima wong liya sampai nafsune dhewe ora oleh melu. Famata baqiya. Moga semongso-mongso isih tetep alai ing atase matlub. Wong sing diundang arep dituturne barang gaib. Kok isih tetep apa sing tetep baqiyatun suwiji sisa kepentingan. Ngeten. Kalau dia ditimbali tapi nafsunya masih menyisakan keinginan-keinginan. Wa nadzurun isih mandeng sapa matlub. Mandeng ila harakatihi maring obahe matlub wa sukunihi lan menenge matlub. Biaini kelawan kesadarane matlub mang ningali nadzrotan khofiyatan ing pandangan kang samar. Fayasturu mongko mesti bakal ngaling-ngalingi sapa Allah ha ing baqiyah mau alai ing atase abet rahmatan krana welas lahu maring matlub mah. Lah upama iki ana kotoran sithik-sithik sing melok-melok ana kepentingan sithik-sithik sing melok-melok berkepentingan terhadap cahaya kegaiban tadi. Mungkin ana rekayasa ben aku iki aku kepengin nyolong iki kok tak weno kanca-kancaku mboten. Wong dituduhno iki mesin rahasia mbok tuduh-tuduhno kancamu. Ora oleh. Maka Allah akan menghapus itu, akan menutup itu. Sehingga orang yang ditimbali Allah itu sendiri nanti delalah ora sida kepengin ngoten iku gak sida. Karena Gusti Allah melarang. Lek sampai niku mboten ditutupi, wong niku mungkin bingung. Bingung mergo iki ngono nggone nggon kegaiban. Tapi akale perhitungan nafsu dhewe menyamakan kegaiban itu dengan teori-teori yang tidak gaib. Nah, niki terus tarik-menarik antarane akal wadake dhewe ketarik ning nggone kegaiban, terus kegaiban dhewe kepengin narik ning nggone akal wadah. Nah, ini terus biasa nih uang ini terus, iya, terus ngomeng kan dia. Ngomeng itu karena kebingungan dia tidak ketika ditimbali Allah masuk ke teori-teori kegaiban, dia tidak punya kerelaan untuk melepas kepentingan lamanya. Dan bingung, ya lah kegaiban itu wajar-wajar sih. Untuk ukur-ukur buatan alam jin, mengenai alam nak setan. Ini ku sih buatan sebenarnya kegaiban sampai terbuka takdir. Terus jelalah takdir ini ku terus dikabari. Sesok ponaanmu harus ditabrak bis. Nah, nak usah alam alam takdir kan singgungi wewenang Gusti Allah total tak ya. Nah, kebiasaan ini dia akal berikhtiar. Maka ada yang nganya-nganya kepengen ngawai takdir luwi lah kesetrum. Maka ada yang ngomong-ngomong harap ngomong itu ada roh lagi like, takdir rahasia gak oleh diomong no. Tapi gak ngomong kuwi nafsu ini ada yang juga kepemilikan demen ini gue ponakannya yang harus ditabrak bis nih gue wow. Gak gelem melepas mulanya uang diparingi ingkisah muka sapa diparingi ngerti barang gaib aja kususu bunga urusane ruwet ngerti lagi urusane ruwet ngerti lagi lho soalnya ditimbali ini gaknya posisi-posisi elit posisi yang tidak boleh semua orang masuk gitu maka harus disaring kamu punya logam yang membahayakan atau tidak? Nah, mesti diteliti. Kaulah, di kepentingan sitik sik kira-kira kok berkaitan karo dosa nafsu duniawi bahaya. Iku iso kowe sing kesetrum. Nah, upama kok isi ana sitik-sitik lho, sitik-sitik mawon. Niku mungkin kali Gusti Allah mesti ditutupi. Di napa? Ya ditutupi kali Gusti Allah rono walas. Mergo li anahu. Lasak temene kelakuan iku lauk musibah. Lamun wis dibuka sapa matluk wong sing ditimbali Allah dilebokne ning kegaiban mau. Pihak kelawan isih tetep nggawa kepentingan, nggawa bakiyah mau. Lahalaka moko yektine rusak sapa matluk, rusak fi khairatil hawa ing dalem bingunge demen. Demen sampai bingung. Terus wong niku demen dadakan ya, iso gendeng, susah dadakan ya iso gendeng. Lha saestu niku, lha sale wong. Wong desa. Wong desa ora roh apa-apa blas mulai cilik sampai tuwa. Umur selawe urung tau urung dunya blas ngertine ya sawah, omah wae. Sekolah ya ora. Cucu-cucu sama jak langsung dijelak sedak delok taman mini walah delong delong apa iya pendelang pendelang oke mereka dia membandingkan kejadian itu dibandingkan dengan pikiran dia tidak mau punya kerelaan lah kono ben urusane kono urusan kono ora gelem utawa ngono kuwi jane ya ora aneh iki ning kene nggone lah sing ning kenane sing tak alami lak ning kenane wis biyane ngono. Lah sing kata-kata wong niku ngoten niku mboten kuat ngempet biasane ingin menghubungkan antara pengalaman yang baru itu dengan pengalaman yang lama. Mergo wis kadung kenek teori adat. Teori adat iki, teori adat iki loro digandeng loro mesti sampean pengen gandeng kuwi terus dadi papat ngoten. Kadung teori kebiasaannya banget kantile, ikut tidak kan dedel teori kebiasaan sini. Nah, dan kaya sah cilik ni tu, gandeng-gandeng pengalaman, dah tu nah, gandeng-gandeng pengalaman ni, barang kira bender ni. Iku bisa lihat ditumpangi apa-apa ni, diseret kok gelis penak, timbang barang sing kotak. Iku akhirnya sampai tua, wis ora jadi cah cilik nah. Untuk pengalaman jatuh gawek geledekan gawek mobil bareng itu saja lah pengalaman dolanan di gilik ini kok kalau itu kelanjutan sama-sama sesuatu yang wajar material itu gak apa-apa itu namanya pertumbuhan dan itu peradaban gilik yang geledekan yang nyurung wong saya kira ya enak geledekan yang nyurung mesin duh, tapi pola dasarnya hukum adatnya dari awal sama. Dan ini kok dilerel ditimbali Allah di makhluk umat dilebok noning sesuatu yang sama sekali hukum-hukumnya tidak sama dengan pengalaman material mui lah kok kau harap ngatur barang kau atur kau barang material lah itu sebenarnya kau bingung mulane untuk melatih itu kamu harus membiasakan diri melepas-lepas dari hukum-hukum material itu. Kowe kudu siap golek anak kejadian loro ditambah loro 5000 aja gumun. Model lho. Terus kowe karepmu terus pengen ngomong-ngomong kan. Loro tambah loro 5000 karep sampean pindah, sampean gowo ning gone kanca-kanca sampean sing wadah iki. Ben sampean ketok hebat. Lah kuwi pengen hebat. Lah ngono kuwi terus. Akhire sampean malah dadi ino. Karo kanca-kanca sampean sing biasa pengadatan material loro tambah loro papat, sampean iso mbuktekno loro tambah loro 5000, akhire sampean dituding lho wis gendeng. Ora sida karomah nang malah ino. Ben. Niku. Wa ghoroqo. Wa ghoroqo lan banjur kerem sapa makhluk, kerem pipi kharij dunya. Ing dalam segarane keduniawian mergo kabotan perahu mesti perahu ini muatannya 1 ton sampean dimuati 10 ton garam. Mesti diakal utak sampean iku mek mampu menerima teori-teori material dengan seluruh hukumnya. Dan ini sampean berusaha untuk melogikakan sesuatu yang goib-goib, apalagi menyangkut takdir. Mesti sampean bingung. Mesti bingung, bagaimana enggak bingung? Mesti ini, enggak cara hitungan akal ini. Uang sih, sing cedek. Mereka bapaknya wali. Iku nek hukum pengadatan nek bapake wali iku kudune anake dadi wali wong jondonan kan kacang gak ninggal ajane lak ngoten to. Dan dia iki dibuka takdire karo Gusti Allah. Iki bapake wali ning anake dadi bajingan. Lha niku hukum uteke gak nyandak. Kabotan akhire niku terus kerem di tengah kehidupan dunia. Karena kerem jenenge kerem kagepan. Karena kelagapan gak bisa ngomong asli aku ngomong tak mau. Dan niki toto kromone wong sing kali Allah Taala ditimbali arep diparingi karomah atau didudune kegaiban, itu diantaranya toto kromo kerohaniane. Tinggalkanlah seluruh kebiasaan-kebiasaan nafsumu, termasuk kebiasaan-kebiasaan hukum adat otakmu. Lah hukum adat otak lan nafsu niku lak pantese lek bapake duwit-duwit akeh anake penak, ngoten to. Tapi lek pun teng wilayah kegaiban itu enggak bisa begitu. Teng wilayah kegaiban takdiri Allah wis gak ana istilah kok napa nepotisme kekeluargaan. Lek iki anake wali sak omah kudu wali kabeh, mboten mesti. Contone mun kata bojone nabi ning sing wedok dadi bajingan iku kata. Bapake nabi, anake ora manut kata. Mergo niku menyangkut soal takdir. Nek wis nyangkut soal takdir rahasiane Allah, kuwi utek aja dienggo. Tabrakan karo takdir sing njlebet kowe dhewe. Takdire mau ngalah, mulai ngalah jenenge ora dudu takdir. Takdire mau ngalah lah kowe muksa kudu ngalahno takdir. Oh iya, kowe sing dileput mesti kowe. Dan iku sing kathah lak ngoten niku. Mulih lho, oh tidak. Muni yo oh tidak apa enggak iya ae wong kono muni iya kok. Niku bahaya niku niku jenenge kerem di tengah-tengah napa? Lautan kehidupan duniawimu. Wa nafsu hubbi utawi kahanane demene sing abet wa ainu talabihi lan kahanane pa kok ngabet matlub wa ainu talabihi lan kahanane panyupriye matlub iya ha ing iya karomah ya iku wa utawi nafsu hubbihi lan talabihi mau iku hijabu dadi hijabe matluk anha saking anwar minal guyub. Anwar minal guyub ini ku cahaya kegaiban wau rahasiane Allah. Apa to sing marai wong kok gak paham-paham karo cahaya kegaibane Allah? Ya mergo nafsu sik melek ku lho sing marai. Akhire kowe sik melek ya malah kaling-kalingan. Apa sing kali? Ya nafsu dhewe kuwi sing kaling-kaling. Mereka jalure kuwi sekakele iki siji. Kabel sekakele nafsumu panggah mbok sambung karo kabel sekakele sing jangka Allah sing voltasene beda. Ngerti lho, Dik? Voltasene beda jebuk sambung-sambungno. Padha-padha aliran listrik, padha-padha arus, sing siji arus DC, sing siji arus AC. Aja mbok gatuk ta. Oh, sido kobong tenan. Siji jalur siji. Mula sing perlu ditakokno dhisik niku niatmu lak jelas. Niatmu piye? Innamal a'malu bin niat. Lek niate wis jelas baru nek aturan-aturannya jelas. Kowe cita-citamu apa? Tujuanmu apa tujuan? Tujuan kula pengin penak ning dunya nyambut gawe cara duniawi. Mergo rezeki lahir kuwi nganggo ngamal lahir, rezeki batin nganggo ngamal batin. Aja mbok olak-walik. Ngamalmu ngamal batin ning karepmu bikin oleh rezeki lahir. Ngono. Karepmu kowe wiridan tahlil zikir macam-macam. Ning karepmu keuntungan hasilnya rupa sugih, omahmu gedhe, sawahmu amba. Ora gatuke. Ora gatuke. Lek kowe diparingi sawah, amba lan kowe kepengin ngambakno sawahmu, ya nganggo teori-teori sing berlaku. Berkaitan karo ngambakno sawah. Lah tapi niku enten. Enten niku wong niku mboten tau macul, mboten tau nyambut gawe moro-moro sawah ya amba. Sampe sampean kelah to. Ora umum to nggih? Ora umum lho. Sajane ketoke gak umum, tapi sajane ya umum. Dia nyambut gawe ini angel apa nafsune wis ora nyambung rono. Nafsune wis ora nyambung rono. Dong iki nguber kepengin ngesir anake juragan. Nggih, anggere anake juragan setayu niku macak malah diinceng iki. Ning jujur malah dijingkek. Ini orang malah sudah didepek mantu malah dihukum kan. Tapi lek sampean gelem lu mati. Ngladeni lambene sing rusuh sama numbah. Lan sampean wis gak mele apa-apa blas. Sudah tidak berharap apapun dari anak juragan. Niku malah lek sekolah kan meterno. Lha iki lha pun biasa ta, Mas. Krono wis ora mele, maka malah dipasrahi. Tapi lek kowe isik mele malah gak dipasrahi. Mengko lek dipasrahi mbok kok mlayu. Gede, ni ku lulu ku dah sajane kan orang kori ku lajar tu sajane. Ni ku pun biasa tu lah tu. Ni ku realistis sesuatu yang biasa. Pun, hijabuhu, terus nawau. Gede, kahanane demen, pan kahanane gulei, nopo sing. Ditutupi Gusti Allah nikulah sing ndadekne hijab sampean mboten ngerti. Ora ngerti anha saking guyub, anwar guyub wastitaruha lan ketutupe anwar guyub mangi anu saking si makhluk. Hatta yakuna sehingga ana sapa makhluk ana iku karihan wong kang sengit. Sengit li zuhuriha maring pertelane anwar huyu. Dan karo yatahu kaya kaya sengite. Karo yatahu kaya sengite si matluk. Sengit zuhura khalqi ing muncule makhluk muncul ala maksiati ing atase maksiat. Zuhurul khalqi ing pertelone makhluk pertelo ala maksiatihi ing atase maksiate si makhluk mang wa khaifan lan wedi minha saking anwar huyut ka khaufihi kaya wedine si makhluk wedi ala nafsihi ing atase awak dhewe ne makhluk wedi fi tazahuriha ing dalem penampilan munculi anwar huyub alaihi ingatase matlub oleh wedi bihalakatihi sebab rusae si matlub biye toh naliko dialing-alingi naliko nafsunya ndek ijek muncul pengen gerayah anwar huyub. Anwar huyub niku nggih karikul adah niku lho. Anwar huyub niku rahasiane takdir, rahasiane qada-qadar, bangsa sing khusus sing mengono-mengono niku nggih. Lah niku nek selama wong niku pengen ngerayah ana justru malah karo Allah taala ditutupi. Ora kok krana geting, ora kok krana sengit, ora kok krana medhit, krana welas. Kesetrum. Ngerti lho nggih. Nah, sampai pada suatu ketika dia sendiri makhluk niku wau, kawula niku wau sampai sengit. Sengit maksudnya dia sampai dia enggak seneng kalau rahasia Allah itu kebuka. Sebagaimana kalau dia pun gak seneng pas maksiat konangan wong. Lagi ada kan jenenge rahasia ini pula orang oleh konangan. Rahasia itu gak oleh konangan sampai konangan. Ati sampean gelo nggih ta. Nuwun sewu sampean mesti duwe wadi ta. Sampean nglakoni maksiat apa nyolong ngono. Jenenge wong nyolong mesti gak pengin konangan. Soal itu rahasia. Semanten ugi ngomong niku rahasiane Allah. Insyaallah betul terus buka rahasia ini. Nah, siapa tu sekarang kira rahasia? Ia sen kuat ngempet tak omong-omong. Mereka peti, mereka Ivan Minha. Krono khawatir, lek sampai kemaksiatan itu konangan uang. Akhirnya dia akhirnya terus susui gak mak, gak maksiat. Jadi bang konangan, ya lo gak usah maksiat. Tak kata tu deh, bang maksiat atau kau apa yang pakai konangan eh. Semanten iki wis gak melek aku. Ora pengen roh rahasiane Allah sedikit dirahasiane kok melek. Yesus ben ngono urusane ngono. Sampai dia takut. Takut juga kalau ditibani rahasia itu karena merasa kalau ketiban rahasia itu ada kewajiban menjaga rahasia, maka takut dia pun akan rusak sendiri ketika ada beban ngempet rahasiane. Kalian enggak? Dibuka takdir roh lek murid e arep kabehan lho ngoten lho nggih piye gawe dadi guru dadi kiai dhewe murid nek murid niku murid kesayangane terus ya dibuka takdire karo Gusti Allah ngerti lek si murid niku mang ajeng tabrakan kecelakaan terus yo napa. Lek iki engko tak jujurno jenenge aku gak iso jaga rahasia. Tapi lek ora tak jujurno terus kewajibanku dadi guru kudu nyelametno murid iku piye? Guru kok mesti dobit mboten. Lah biasane ngoten biasane. Niku terus ya tetep dirahasiakno. Tapi ya tetap ditulungi. Dan sing takdir sing dadi ya takdiri Allah pada. Muridnya terus diperintah piye ngono ben gak nganyak-nganyak ning takdir kuwi. Ya tenjara bocah cilik sampean slimurna. Lha kalau nek bakul es. Apa maksudnya? Ben gak dolanan setrika. Oh, ngoten ben ora dolanan setrika. Mergo lek di kandang ini setrika panas le anu-anu malah entek-entek waktu. Coba mesti hapus iki kan. Ya sok-sok murid itu diperintah krono ning ndi kono anu ben gak sida lunga. Mergo golek lunga tabrakan. Diperintah ben gak sida lunga. Ngene yo ora dikandani. Lek engko kowe lunga kok ditabrak motor ora ngono. Lek muni ngono kok lak terbuka rahasia. Ya niku wah malah jadi beban, misalnya penak segar mohon ya. Bisa orang jenggulek penak segar. Jenggulek roh itu terus ngerti niku aku. Fahumat mongko ing dalam kono-kono bagian fahumat fahunaka mongko ing dalem mengkono-mengkono kono-kono panggonan ini tetap duwe kepinginan sinayub tala nalikane diuji sapa si matlub biar kelawan anwar guyub mau wayub tabaro lan tegese diuji dites dijajal si sapa matlub lian haro supaya pertelo supaya ketok apa sing ketok kaifa hale kaya apa yak malu bisa ngamal sapa matu dan jadi fahunaka kinun fahunaka mongko ing dalem kono-kono suasana di matlub diundang didelokno ning gone Anwar Guru ngoten lho. Sementara dheweke isih duwe kepentingan sithik-sithik bagiat nika wau,